برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات كما سبوا برحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب yang ketiga dari kitab Sumpah berbunyi bab nadbu man halafa yaminan fara'a ghairaha khairan minha an ya'ti alladhi huwa khairun wa yukaffir an yaminihi. Bab anjuran orang yang bersumpah dengan satu sumpah lalu dia melihat selain yang disumpahkannya itu lebih baik, maka boleh dia memilih yang tidak disumpahkannya itu sementara dia membayar kafarat dari sumpahnya yang tidak jadi. Ya. Seseorang bersumpah untuk melakukan sebuah amalan, setelah sumpah itu diikrarkannya, lalu dia melihat ada amalan yang lebih baik dari yang disumpahkannya itu. Dia lebih melihat bahwasanya amalan yang tidak disumpahkannya itu lebih baik, banyak manfaatnya, lebih besar keutamaannya, maka boleh dia mengerjakan yang tidak disumpahkan sementara yang amalan yang tidak jadi dikerjakan padahal sudah disumpahkan itu dibayar kafaratnya. Jadi boleh mengcancel, mengurungkan melakukan apa yang disumpahkan karena yang lain lebih utama. Ya, lebih utama. Jadi boleh meninggalkan sumpah karena satu amalan yang lebih baik dari amalan yang disumpahkan. Hanya saja dibebankan membayar kafarat. Ya. Dibebankan membayar kafarat. Ya. Ini maksud dari bab ketika seseorang berniat untuk bersumpah untuk berpuasa. Ya. Bersumpah untuk berpuasa di hari tertentu, ternyata mengundurkan atau tidak melakukan puasa itu demi melakukan puasa pada hari Arafah misalnya, ya, pada hari Asyura. Ya. Kalau dia berpuasa hari yang disumpahkan, maka dia tidak bisa puasa hari Asyura atau hari Arafah. Maka boleh dia membatalkan melaksanakan puasa pada hari yang disumpahkan demi mengejar keutamaan puasa hari Asyura atau hari Arafah. Sementara puasa di hari yang disumpahkan itu karena tidak dikerjakan, dimestikan atau dibebankan untuk membayar kafarat. Ya, untuk membayar kafarat. Inilah yang dimaksud oleh bab yang ketiga ini. Dan kita baca terjemahannya, bab anjuran bagi orang yang bersumpah lalu ia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya, ya, agar ia mengerjakan hal yang lebih baik itu dan membayar kafarat sumpahnya. Ya. Ya, sebelum dia bersumpah dia tidak melihat ada yang lebih baik, tetapi setelah bersumpah dia melihat bahwa amalan yang tidak disumpahkan itu lebih utama, lebih baik, maka boleh dia membatalkan sumpahnya. Bukan, boleh dia tidak mengerjakan apa yang disumpahkannya dengan karena mengutamakan amalan yang lebih baik dari amalan tersebut dan ia membayar kafarat. Ya, ini bab yang ketiga dan kita baca hadisnya. Hadis nomor 4194. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan حدثنا خلف بن هشام وقتيبة ابن سعيد ويحيى ابن حبيب الحارثي واللفظ لخلف. خلف ابن هشام di samping beliau sebagai seorang ulama hadis, beliau juga sebagai ulama qiraat, ulama Al-Qur'an, ya, pakar ilmu Al-Qur'an, ilmu qiraat, dan bahkan salah satu riwayat qiraat, ya, beliau yang meriwayatkannya, Khalaf Ibnu Hisham. Dan di sini beliau sebagai perawi hadis, ya, wal lafdhu li Khalaf قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري صحابة النبي namanya عبد الله ابن قيس. أبو موسى الأشعري namanya عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين. Saya datang menjumpai Nabi, ya, bersama satu rombongan, ya, dari orang-orang Asy'ari, ya, dari kabilah Asy'ari, dari kabilah Asy'ari, bukan pemikiran tetapi kabilah di zaman Nabi. Jangan dikira bahwasanya ternyata mazhab Asy'ari itu sudah ada di zaman Nabi. Nah, Asy'ari di sini maksudnya kabilah yang dari situ berasal Abu Musa. Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa bercerita dia datang menjumpai Nabi dengan rombongan semuanya dari kabilah Asy'ari. Sementara Asy'ari pemikiran, ya, dalam pemikiran akidah ini orang-orang yang mengaku mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari hidup pada abad keempat Hijriah kalau tidak salah, dan beliau dalam kehidupannya melalui beberapa fase pemikiran dalam masalah akidah, dalam masalah iman, dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali beliau berakidah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Awalnya berakidah Mu'tazilah karena ayah tirinya, suami dari ibunya adalah tokoh terkemuka dari mazhab atau dari pemikiran Mu'tazilah, dan dia muridnya Abu Ali Al-Jubba'i. Kemudian beliau bertaubat, kemudian masuk kepada akidah Kullabiyah, Muhammad bin Kullab, yang pemikirannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itulah yang masyhur tersebar sekarang ini. Yang dibawa, yang dinisbatkan kepada beliau itu pemikiran Muhammad bin Kullab. Sementara beliau bukan hanya sampai di situ fasenya. Beliau bertobat dan meninggalkan semua, bahkan menulis kitab-kitab penegasan tentang taubatnya, seperti kitabnya Risalah ila Ahli Thagar. Kemudian ada kitab yang masyhur saya di ujung lidah saya lupa sekarang. Di situ beliau menyatakan taubatnya dan kembali kepada aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam masalah aqidah tentang asma wa sifat. Bahkan beliau mengatakan, saya berada di atas mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kembali kepada berpedoman kepada nususul kitab wa sunnah. Ya. kepada nususul kitab, nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipahami oleh generasi pertama umat ini, dan dia yang dipahami oleh Imam Ahmad, ya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan tidaklah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipahami tasbih. Allah menetapkan sifat, maka tidaklah dipahami serupa sifat tersebut dengan makhluk. Dan banyak Allah menetapkan sifat-sifatnya yang kalau lafaznya sama dengan apa yang ada pada makhluk. Seperti Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia mendengar, dia melihat, ya. Tetapi pendengaran Allah tidak akan mungkin sama dengan pendengaran makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itulah mazhab, ya, Abul Ahsan Al-Asy'ari yang sebenarnya, di mana dia bertobat di atasnya, meninggalkan pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Muhammad bin Kullab, dan dia berada di atas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia takrir, dia dudukkan sifat-sifat, dia jelaskan, dan tidak ada ta'wil, tidak ada penolakan. Sementara yang tersebar itu mazhabnya yang dia tinggalkan, ya, di mana Allah tidak istiwa di atas arasy, padahal berkali-kali Allah tetapkan dalam Al-Quran Allah tidak memiliki sifat rahmat, ya. Ini ditakwil. Allah tidak memiliki sifat marah, ini juga ditakwil. Allah tidak memiliki tangan, ini ditolak kemudian ditakwil. Ini yang tersebar sekarang. Dan bahkan hadis-hadis ahad yang menjelaskan tentang sifat Allah ditolak mentah-mentah. Kalaupun nanti dia hadisnya sahih, apalagi nas-nasnya nas Al-Quran, maka prinsipnya adalah ditakwil, dialihkan maknanya kepada yang tidak sama sekali ditunjuki oleh nas tersebut. Seperti yadun, ya. Allah menetapkan dia memiliki dua tangan. Tidak satu kali Allah katakan dalam Al-Quran dia memiliki dua tangan. Ya, dia katakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangi engkau sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Sementara mazhab Abul Hasan Asy'ari yang tersebar itu ditolak dengan menganggap bahwasanya kalau Allah punya tangan dan kita punya tangan, nah samalah antara tangan Allah dengan tangan kita. Berarti itu yang dinisbatkan tangan kepada Allah bukan tangan. Akhirnya mereka ta'wil kepada makna yang lain, mengartikan adalah kekuatan, ya. Jadi bukan tangan sebenarnya, walaupun lafaznya tangan, tetapi dia maknanya kekuatan. Jadi kalau diartikan, kena apa yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang aku cipta dengan dua kekuatanku, ya, karena di situ lafaznya dua. Nah, kekuatan yang mana? Lalu dengan kekuatan mana Allah mencipta bumi dan langit? Dengan kekuatan mana Allah ciptakan matahari, bulan dan bintang? Ya. Inilah kekeliruan-kekeliruan yang muncul ketika tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Padahal prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena yang lebih mengerti tentang apa dengan tentang sifat Allah, Allah. Kenapa kita harus yang mengoreksinya? Padahal kita tidak mengetahui Allah. Allah Maha Ghaib. Allah menetapkan dia punya dua tangan, lalu kita katakan, "Oh, tidak. Engkau tidak memiliki dua tangan, ya Allah." Lalu apa yang saya maksud dengan kedua tangan saya ini? Oh, yang engkau maksud adalah kedua kekuatanmu atau kekuatanmu. Jadi kita yang meluruskan jadinya. Allah mengatakan dia istiwa di atas aras. Oh, bukan. Aras itu bukan sebuah makhluk, tetapi aras itu adalah istiwa itu maksudnya adalah menguasai, bukan istiwa berada di atas. Ya. Jadi mereka ta'wil istawa itu dengan istaula. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman berada di atas arasnya, dia istawa. Istawa di situ menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah irtafa'a, ala wartafa'a, berada di atas. Ya. Sementara mereka mengatakan istaula, menguasai. Allah Subhanahu wa taala yang sifat Rahman, di atas arasnya dia menguasai. Ini sudah merupakan takwil. Ya. Mentakwil dan dibuatlah dalil-dalil menegakkan benang basah. Ada dalam kata-kata bahasa Arab, Al-Akhtal, salah seorang tokoh bahasa Arab, orang Arab, pernah mengungkapkan dalam bait syairnya, laqadistawa bisrun alal iraqi min ghairi safin wada min bighairi saifin wada min mihraqi. Akhtal mengatakan laqadistawa bisrun, bisr nama orang, ya, diungkapkan kata-kata istawa di situ. Oh, di situ itu istawa itu maksudnya menguasai. Bisr telah menguasai Irak. Ya, bisr telah menguasai. Menguasai itu diungkapkan dengan istawa. Ya. Min ghairi dam saifin, tanpa menghunuskan pedang, wadamin, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Begitulah keahlian bisr dalam menguasai Irak, tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan. Jadi kata-kata istawa dalam bait syair ini artinya istaula. Dan ternyata itu bait syair palsu yang tidak diungkapkan oleh beliau. Dibuat. Jadi itu diantara yang dinisbatkan kepada mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Kemudian juga tentang sifat rahmat. Kalau ada kata rahmat nanti dalam Al-Quran, maka dalam terjemahannya adalah iradatu al-khair, menginginkan kebaikan, bukan merahmati. Karena rahmat itu adalah kecenderungan hati. Ya. Sementara marah, kata mereka, artinya adalah mendidihnya darah di otak, darah di hati, mendidih, bergocolak naik ke atas dan sampai ke kepala. Itu si tabiat-tabiat marah. Dan mereka bayangkan, mana mungkin Allah demikian. Maka kata-kata yang mengarah kepada makna marah itu mereka ta'wil, iradatus syarri, menginginkan keburukan. Karena irada itu sifat yang mereka tetapkan untuk Allah. Ya. Jadi itu perbedaan antara al-Ash'ariyin di dalam hadis ini, yaitu kabilah di zaman Nabi terkenal, dan ada sahabat yang terkenal yaitu Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Sementara Ash'ari yang tersebar istilah sekarang itu pemikiran dalam akidah. Dan Abul Hasan al-Ash'ari seperti yang kita katakan melalui beberapa fase, terakhirnya berada di atas pemikiran atau di atas manhaj atau mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Jadi Abu Musa al-Ash'ari masuk menjumpai Nabi bersama rombongan kabilah dari kabilah Ash'ariin. Nastahmiluhu, yaitu kami meminta agar ditugaskan atau dibebankan jabatan. Ya. Nastahmiluhu, meminta jabatan, meminta pekerjaan, meminta tugas. Ya. Kedatangan rombongan dari Ash'ariin ini nanti mereka meminta di kabilahnya diberikan jabatan oleh Nabi. Ya. Mereka minta jabatan kepada Nabi SAW. Faqal, kata Nabi menjawab permintaan mereka, wallahi, demi Allah, la ahmilukum, saya tidak berikan kalian jabatan. Ya. Saya tidak berikan kalian. Di sini artinya tunggangan ya. Jadi, tetapi dalam hadisnya ketika kita pelajari dan membaca syarahnya itu artinya meminta jabatan. Ya, dan bukan hanya rawatnya dalam Sahih Bukhari juga ada. Ya. Saya sempat terlihat tadi hewan tunggangan. Ya. Kita lanjutkan dengan makna yang saya pahami. Demi Allah saya tidak ahmilukum, memberikan kalian jabatan. Wa ma indi ma ahmilukum alai, dan saya tidak memiliki jabatan yang akan saya serahkan kepada kalian. Qal, falabithna ma syaa Allah. Maka kami setelah kejadian itu dalam waktu yang lama tidak ada lagi terjadi apa-apa. Thumma utiya bi ibilin, kemudian diserahkan kepada Nabi, dihadapkan, dibawa kepada Nabi unta-unta. Fa'amara lana bi thalathi zawdin ghurrin az-zura, falamma talaqna qulna aw qala ba'duna li ba'din la yubariku Allahu lana ataina rasulallahu sallam nastahmiluhu fahalafa an la yahmilana thumma hamalana fa'atawhu fa'akhbaruhu faqala ma ana hamaltukum ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرا. Kita lihat uraian Imam Nawawi. Ya benar, benar terjemahannya, benar terjemahannya, benar. Natlubu minhu ma yahmiluna min al-ibil wa yahmilu athqalana. Ini perkataan Imam Nawawi ketika menguraikan makna nastahmilukum itu. Karena memang ada hadis yang pernah saya pelajari juga berkenaan dengan orang Asy'ariyin ini datang untuk meminta jabatan. Datang meminta jabatan kepada Nabi. Ini yang masuk ke pemikiran saya tadi, sehingga saya katakan meminta jabatan. Sementara Al-Imam An-Nawawi di sini mengatakan natlubu minhu, kami minta darinya ma yahmiluna, apa yang bisa membawa dan membawa kami dari unta. وَيَحْمِلُ أَثْقَالَنَا, dan membawa beban-beban kami atau barang bawaan kami. Jadi apa yang dalam terjemahannya itu benar? Ya. نَسْتَحْمِلُهُ, kami meminta kendaraan. Ya. فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ, Nabi mengatakan demi Allah saya tidak memberikan kepada kalian hewan tunggangan. وَمَا إِنِّي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, dan saya juga tidak memiliki apa yang saya serahkan kepada kalian dari hewan tunggangan. Qala falabithna ma syaa Allah, kata Abu Musa, maka kami berada setelah itu dalam masa yang cukup lama. Thumma utiya bi ibil, kemudian tiba-tiba dibawakan unta. Fa amara lana bi thalathi dzaudin, ya, maka Nabi perintahkan untuk kami tiga ekor unta. Ya. Yang ghurri az-zura. Ghurri az-zura. Karena Imam Nawawi juga di sini mengatakan meminta kendaraan. Ini mungkin perbedaan lafaz ya. Untuk hadis yang pertama minta uang. Ya. Ya, Nabi berikan kepadanya tiga ekor unta yang ghurri az-zura, yang putih punuknya. Putih punuknya. Ya. Falamman talaqna, maka tatkala kami berangkat, qulna au qala ba'duna, kami berkata atau sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain, la yubarikullahu lana, apa yang kita dapatkan sekarang tidak diberkahi oleh Allah. Kenapa? Ini alasan dia. Ataina Rasulullah sallam nastahmilu, kita temui Nabi untuk meminta hewan tunggangan kepadanya. Fahalafa, ternyata dia bersumpah. Ini yang sesuai dengan bab kita. Fahalafa, maka Nabi bersumpah alla yahmilana. Bukankah dia mengatakan tadi wallahi ya, la ahmilukum, saya tidak berikan kalian kendaraan tunggangan. Ya. Kata mereka, kita jumpai Nabi meminta hewan tunggangan dan dia bersumpah untuk tidak memberikan kepada kita. Summa hamalana, kemudian dia berikan kepada kita. Ya. Berarti dia telah melanggar sumpahnya. Dan ini yang disimpulkan oleh mereka, kita tidak mendapatkan berkah ini. Nabi bersumpah untuk tidak memberikan kepada kita dan sekarang kita diberinya. Berarti beliau melanggar sumpah. Fa'atauhu, maka mereka tidak jadi pulang ke kampung mereka, membawa berkendaraan dengan 3 ekor unta tadi karena mengingat sumpah Nabi. Mereka balik kembali menjumpai Nabi. Fa'akhbaruhu, lalu mereka menyampaikan kepada Nabi alasan kenapa mereka balik lagi, karena mereka khawatir tidak mendapatkan berkah dari Allah. Ya. Faqal, maka ini jawaban Nabi, ma ana hamaltukum, tidaklah saya yang memberikan kepada kalian hewan itu, walakinallaha hamalakum, akan tetapi Allah yang telah menakdirkan kalian mendapatkannya. Ya, karena memang Allah yang maha kuasa, Allah yang menetapkan sesuatu, manusia hanya berkehendak. Ya. Jadi Allah yang menakdirkan kalian mendapatkan kendaraan tersebut. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya saya demi Allah, insyaallah ya, la ahlifu ala yaminin, insyaallah tidaklah bersumpah dengan satu sumpah. Thumma ara khairan minha, kemudian saya melihat ternyata yang lain lebih baik daripada yang saya sumpahkan itu. Illa kafartu an yamini, kecuali saya akan bayar kafarat dari sumpah saya itu yang saya tidak kerjakan. Wa ataitu alladhi huwa khairun, dan saya mengerjakan yang lebih baik. Ini sesuai sekali dengan bunyi bab yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi bersumpah untuk tidak memberi, ternyata Nabi kedatangan unta banyak. Ya. Tidak lama setelah mereka pergi atau setelah mereka meminta, dan Nabi mengatakan wallahi ma ahmilukum, demi Allah saya tidak akan berikan kepada kalian, mungkin karena jumlah unta yang dimiliki sedikit diberikan kepada mereka, untuk yang lain tidak bisa atau tidak ada sama sekali, seperti yang disebutkan juga oleh Nabi, wa ma indi ma ahmilukum alaih. Ya, jadi tiba-tiba datang unta banyak. Jadi Nabi SAW memberikan 3 ekor, lalu sumpahnya tadi dibayar kafaratnya oleh Nabi, karena memberi kepada mereka lebih baik daripada tidak memberi. Mereka butuh, mereka dalam perjalanan ke kampung halamannya. Jadi tidak memberi, walaupun itu sumpah, dengan memberi mereka unta, tentu yang lebih baik adalah memberi mereka unta. Jadi Nabi SAW melanggar dan tidak melakukan sumpahnya dengan membayar kafarat, kemudian dia mengerjakan yang lebih baik. Itu contoh. Dan Nabi SAW melakukan, berarti ini adalah tuntunan Nabi SAW. Jadi untuk yang riwayat ini kita mengatakan bahwa makna dari nastahmiluhu yaitu meminta kendaraan, meminta hewan tunggangan. Ya, meminta hewan tunggangan. Dan kita baca hadis setelahnya yang terkait dengan sumpah itu ujungnya tadi, bahwasanya Nabi SAW bersumpah untuk tidak memberi, ternyata datang unta banyak, kemudian dia melihat memberi mereka lebih baik, maka dia memberi mereka walaupun bersumpah tidak memberi, dan dia beliau membayar kafarat dari sumpahnya. Hadis yang kedua atau hadis 4195, ini hadis cukup panjang. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah bin Barrad al-Ash'ari, ya, wa Muhammad ibnu al-Ala al-Hamadani atau al-Hamdani wa taqaraba fil lafzi. Dua orang guru Imam Muslim ini, kata Imam Muslim, berdekatan lafaznya. Lafaz makna, lafaz hadisnya mereka berdekatan. Qala akhbarana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu an. Sama dengan hadis yang pertama dari Abu Musa juga. Qal, kata Abu Musa, arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu lahum al-humlan. Saya diutus oleh teman-teman saya, yaitu dari kabilahnya, untuk datang kepada Nabi meminta kepadanya untuk mereka al-humlan, hewan tunggangan. Ya, hewan tunggangan. Di sini apa artinya humlan? Ya, sama. Hewan tunggangan, al-humlan. Idh hum ma'ahu fi jaisil usrah. Mereka yang mengutus saya meminta kendaraan kepada Nabi ini, itu termasuk pasukan perang dalam peperangan Jais al-Usrah. Jais al-Usrah ini perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk. Wahiyya ghazwatu Tabuk. Jais al-Usrah ini adalah pada peperangan Tabuk. Nah, Tabuk nama tempat. Ya. Jauh dari Madinah. Sekitar 600 kilo lebih. Ya. Perjalanan, makanya dinamakan dengan Jaisul Usrah. Ya, pasukan sulit. Perjalanannya sulit. Ya, perjalanan sulit. Dan ini juga yang menyebabkan sebagian atau kebanyakan orang munafikin tidak ikut serta. Yang ikut serta itu pun berulah di jalan. Membuat, melakukan ulah atau berulah di jalan sampai munculnya celaan-celaan mereka kepada orang beriman, kepada Nabi. Mereka mengeluarkan cemoohan, celaan. Ya. Mereka mencela Nabi dan orang-orang terdekat dengan Nabi dengan celaan yang sangat pedas dan sangat panas. Mereka mengatakan Nabi dan kawan-kawannya itu kalau urusan makan paling banyak. Ya, kalau makan paling banyak, ya. Kalau berbicara paling pandai berbicara, kalau dalam urusan perang mereka penakut. Ini celaan mereka kepada Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Dan ada salah seorang dari sahabat ketika itu yang mendengar, ya, omongan mereka ini. Dan dia memacu kudanya sekencang-kencangnya untuk memberitahukan kepada Nabi. Ya. Sampai dia di hadapan Nabi dengan terengah-engah. Sebelum dia berbicara, Nabi SAW langsung menyampaikan apa yang hendak disampaikannya. Bukankah engkau akan mengabarkan pembicaraan sebagian orang? Dan diucapkan langsung oleh Nabi, persis dengan yang didengar oleh sahabat ini. Karena yang memberitahukan Allah SWT perkataan mereka. Dan bahkan Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah, ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau engkau tanyakan kepada mereka apa alasan mereka melakukan atau mengucapkan kata-kata tersebut, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bersendah gurau saja, hanya bermain-main, berlengah-lengah dengan perjalanan ini. Jangan serius, nanti terlalu letih. Tetapi gurauan mereka gurauan yang sangat besar, mencela orang yang beriman, mencela Nabi. Maka kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru. Jangan kalian beralas-alasan. Jangan kalian menyampaikan uzur-uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguhnya sudah tampak kekufuran kalian setelah kalian tutup-tutupi dengan keimanan. Jadi awalnya mereka tidak tahu, ya, karena mereka tutupi dengan iman dan mereka berangkat jihad, mereka sholat, mereka puasa. Tidak ada perbedaannya dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Tetapi ketika muncul, karena mereka tidak akan sulit untuk menjaga orang yang benci dengan Islam, sulit untuk menyimpannya. Pasti akan diungkapkan, terungkap oleh mereka. Dan yang terungkap oleh lisan mereka itu hanya sebagian saja dari kebencian mereka dalam hati. Makanya Allah berfirman, "Qad badatil baghdha'u min fi afwahihim wama tukhfi suduhum fi sudur wama tukhfi suduruhum akbar." Sudah tampak kebencian dari lisan mereka, sementara yang tersimpan di dalam dada mereka kebencian itu lebih besar. Mereka cela agama, mereka cela syiar-syiar agama. Itu hanya sedikit dari kebencian mereka kepada agama. Yang tersembunyi dalam dada mereka lebih besar. Inilah sifat orang-orang munafikin. Ya. Makanya Allah cap mereka kafir, tidak akan mungkin kalian sembunyikan lagi. Sudah kalian perlihatkan kekufuran kalian dengan ucapan tersebut. Jadi itu perang Tabuk. Ya. Dan kawan-kawan Abu Musa ini ikut serta, termasuk pasukan perang Tabuk. Fakultu ya Nabi Allah. Maka saya menghadap Nabi dan berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, inna ashabi arsaluni ilaika. Sesungguhnya teman-temanku mengutus saya menjumpaimu. Litahmilahum. Agar engkau membawa mereka. Ya. Agar engkau membawa mereka. Jaisul Usra ini, karena perjalanan jauh di atas 600 kilo, yang tidak punya kendaraan tidak bisa dibawa. Jadi orang-orang Asy'ariyin ini meminta kendaraan kepada Nabi untuk bisa ikut, ya. Karena mereka tidak punya kendaraan. Jadi itu yang dimaksud. Kalau sudah dapat kendaraan, maka bisa ikut serta perang. Tapi yang tidak punya kendaraan bagaimana jalan kaki selama sejauh 600 kilo lebih? Maka yang tidak punya kendaraan tidak bisa pergi. Ini banyak juga yang menangis karena tidak bisa ikut, tidak punya kendaraan. Setiap satu kendaraan itu penumpangnya dua, ganti-gantian. Yang satu jalan, kemudian yang satu di atas kendaraan. Capek yang berjalan, naik dia ke atas kendaraan, yang sudah berkendaraan berjalan kaki. Silih ganti terus menempuh perjalanan yang sebegitu jauh. Yang dituju apa? Bukan kepentingan duniawi, bukan perdagangan, bukan jabatan, bukan harta, tetapi perang. Ya. Yang dituju perang. Jadi itu perang Tabuk. Saya diutus oleh teman-teman saya untuk meminta kepadamu kendaraan. Faqala wallahi. Ini yang terkait dengan bab kita. Nabi bersumpah, wallahi la ahmilukum ala syai'in. Ya, saya tidak memberikan kepada kalian seekor pun kendaraan. Wawafaqtuhu. Dan saya pun menyetujuinya. Wahuwa ghadbanu wala ash'uru. Ya. Faraja'tu hazinan. Dan dia ketika itu memang dalam kondisi, dalam keadaan marah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak menyadari bahwasanya ketika saya datang itu momennya tidak tepat. Nabi dalam kondisi emosi dan beliau marah. Nabi SAW marah karena Allah. Marah karena apabila syiar-syiar Allah dilanggar, diremehkan. Adapun marah karena dia disakiti, disemoakan, tidak pernah Nabi. Makanya Aisyah bercerita, "Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi qat." Nabi tidak pernah marah, tidak pernah ingin membalas karena dirinya. Karena faktor dirinya yang disakiti, dicela, dicaci, tidak. Tetapi apabila syiar agama Allah, syariat Allah direndahkan, diremehkan, maka Nabi SAW marah. Itulah penyebab marahnya Nabi. Nah, saat itulah datang Abu Musa meminta kendaraan. Dia tidak punya apa-apa. Maka dia mengatakan dan bahkan bersumpah, wallahi la ahmilukum ala syai'. Faraja'tu hazinan. Maka saya balik dalam keadaan bersedih, kata Abu Musa, min man'i Rasulullah SAW, karena Nabi tidak memberi. Nabi tidak memberikan apa yang kami minta atau yang diminta oleh saudara saya. Wa min makhafati an yakuna Rasulullah SAW qad wajada fi nafsihi alayya. Dan juga saya bersedih, khawatir Nabi marah kepada saya. Ya, ketika dia dalam kondisi yang tidak baik, karena dia sedang memarahi tindakan yang menyalahi aturan Allah, dia meminta pula. Ini yang dikhawatirkan oleh Musa, Nabi tidak suka kepadanya. Ya, khawatir Nabi tidak menyukainya. Inilah keadaan para sahabat Nabi SAW. Faraja'tu ila ashabi. Saya kembali menjumpai sahabat-sahabat saya. Fa akhbartuhumul ladzi qala Rasulullah SAW. Saya sampaikan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Nabi. Falam albas illa suwai'atan. Setelah itu tidaklah lama, ya, id sami'tu Bilalan yunadi. Tiba-tiba saya mendengar Bilal menyeru. Bilal memanggil. Ai Abdullah ibn Qais. Di sini baru kita dapatkan nama Abdullah Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Abdullah ibn Qais. Ya. Ai itu artinya wahai. Ya. Ai Abdullah ibn Qais. Wahai Abdullah ibn Qais. Yaitu Abu Musa. Fa'ajabtuhu. Maka saya sambut panggilannya. Faqala ajib Rasulullah SAW yad'uka. Ya, pergilah Nabi SAW memanggilmu. Jumpai Nabi. Falamma ataitu Rasulullah SAW, maka saya, ketika saya menjumpai Nabi, qal, Nabi berkata, khud hadaini al-qarinaini wa hadaini al-qarinaini wa hadaini al-qarinaini li sittati abairatin. Ya, kata Nabi, ambillah dua ekor unta ini yang bertanduk, ya, qarin. Ambillah dua ekor unta ini, ambillah dua ekor unta. Ya, qarin mungkin artinya bertanduk. Di sini apa artinya? Sepasang, ya. Ambillah sepasang unta ini. Ya, jantan betina berarti. Berarti dua, tiga kali dia menyebutkan dua kali tiga, enam. Kalau yang tadi, tiga. Tiga. Kalau yang lewat sekarang ini, tiga pasang. Mungkin tiga di sana juga artinya tiga pasang. Ya, kalau kita ingin gabungkan pemahaman hadisnya, ya, di sini adalah tiga pasang unta yang diminta, yang disuruh oleh Nabi SAW untuk diambil. Ibta'ahunna, yang dibeli oleh Nabi. Jadi setelah pergi Abdullah bin Qais, Abu Musa, Nabi SAW membeli enam ekor unta, tiga pasang. Ibta'ahunna. Hina izin min Sa'adin, yang beliau beli dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Fantalik bihinna ila ashabika, bawalah keenam-enamnya kepada teman-temanmu. Faqul, dan sampaikan, inna allaha awqal inna rasul salam yahmilukum ala ha'ula. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah atau sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan kepada kalian enam ekor unta tadi untuk kendaraan. Ya. Farkabuhunna, maka kendrailah mereka. Qala Abu Musa, maka Abu Musa berkata, fantalaqtu ila ashabi. Maka saya pergi menjumpai sahabat-sahabat saya membawa unta-unta tadi, bihinna. Fakultu, dan saya sampaikan kepada mereka, inna Rasulullah SAW yahmilukum ala ha'ula. Sesungguhnya Allah Rasulullah SAW memberikan kepada kalian tunggangan-tunggangan tadi. Walakin wallahi la ada'ukum hatta yantaliqa ma'i ba'dukum ila man sami'a maqalata Rasulullah SAW hina sa'altuhu lakum wa man'ahu fi awwali marrah. Saya tidak membiarkan kalian berangkat pergi, ya, sehingga satu dari kalian, ya, satu dari kalian ikut saya mendengarkan ucapan Nabi yang pertama ketika datang pertama dan Nabi menolak. Abu Musa al-Ash'ari khawatir kawan-kawannya ini curiga kepadanya. Tadi katanya Nabi tidak mau memberi dan Nabi bersumpah, sekarang kok datang. Makanya saya tidak berikan kepada kalian unta-unta ini sebelum kalian mengutus satu dari kalian untuk ikut saya menjumpai Nabi dan menanyakan langsung kepada Nabi apa yang ia ucapkan ketika pertama kali saya memintanya, agar kalian tidak curiga. Jadi ini adab dalam kehidupan kita. Terkadang kita berhadapan dengan keadaan yang seperti ini, kita meletakkan, memposisikan diri kita dicurigai orang lain. Untuk menghilangkan kecurigaan kita harus bersikap. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam hari ketika dia i'tikaf, datang salah seorang istrinya berkunjung. Dan itu gelap malam hari, maka Nabi berduaan dan mereka tahu itu Nabi. Cuma yang perempuannya mereka tidak tahu. Ya. Yang perempuannya mereka tidak tahu. Dan mereka, dan sebenarnya para sahabat tidak akan mungkin berprasangka buruk kepada Nabi. Tetapi Nabi ingin menutup prasangka itu kalau seandainya ada. Dipanggilnya mereka, mereka ketika lewat di situ tergesa-gesa. Awalnya mereka jalan biasa, tapi ketika lihat Nabi bersama seorang perempuan, dan mereka mulai jalan tergopo-gopo lari. Dipanggil Nabi, ke sini. Ya, sesungguhnya perempuan ini si fulana. Jadi hilang prasangka. Disebutkan semulanya yang perempuan ini adalah istri saya. Kalau Nabi tidak jelaskan, maka akan masuk setan ke dalam hati orang ini dan akan muncul prasangka-prasangka yang buruk. Nah, seperti itu pula yang dilakukan oleh Abu Musa. Ketika dia pertama kali diutus, karena mungkin mereka tahu Musa dekat dengan Nabi, mereka utus beliau untuk meminta. Ternyata dia pulang membawa hasil yang hampa, dan bahkan Nabi bersumpah tidak akan memberikan. Tiba-tiba datang 6 ekor unta. Jadi mereka dikhawatirkan oleh Abu Musa curiga. Dan itu yang ditutup agar mereka tidak berdosa. Saya tidak akan biarkan kalian pergi membawa 6 ekor unta kecuali satu dari kalian ikut saya untuk datang menjumpai Nabi dan meminta dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada saya pertama kali saya datang kepadanya, sehingga habis dosa. Mereka tidak akan mungkin berdosa lagi. Ya. Kalau tidak seperti itu dilakukan oleh Abu Musa, maka setan punya mendapatkan kesempatan untuk menghasut. Itu lihat Abu Musa. Katanya tadi Nabi tidak mau memberi ini, katanya memberi. Ini beliau ini ada apa-apanya? Nah, itu yang dihilang dan dihapuskan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Dan ini yang harus dicontoh dalam kehidupan kita. Karena berprasangka buruk itu dosa besar. Dosa besar. Jangan dahulukan prasangka buruk. Untuk seorang muslim, yang harus kita dahulukan adalah prasangka baik. Walaupun kita salah, walaupun kita salah dalam prasangka baik, berprasangka baik dan itu salah jauh lebih baik daripada berprasangka buruk walaupun itu benar. Ya. Walaupun itu benar, berprasangka baik ini asalnya memang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Ya, fa inna ba'dadh dhanni ithmun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Maka ini yang harus kita utamakan. Kita dahulukan. Ketika kita bergaul dengan sesama, jangan sampai didahului oleh berprasangka buruk. Kalau kita tidak punya bukti-bukti, kalaupun punya bukti, kita harus juga meminta penjelasan dari dia langsung. Ini pelajaran kita ambil dari sikap Abu Musa, sahabat Nabi, dan dia keluaran madrasah Nabi. Ya. Nabi SAW mencontohkan itu kepada mereka, dan mereka menirunya. Nabi mencontohkan tadi dalam kisah malam ketika i'tikaf itu, agar sahabatnya tidak berdosa, maka dia dipanggil lagi. Ini bukan siapa-siapa, ini istri saya. Habis, tidak ada lagi celah untuk syaitan. Tetapi kalau mereka pergi tanpa mengetahui siapa itu perempuan, nanti ketika kita melihat ada ustadz di belakangnya perempuan, bahkan diboncengnya perempuan di kota lain, nah, ini ustadz sudah istri dua ini. Kalau itu husnudzan ini. Husnudzan. Ini itu jangan dahulukan prasangka buruk, karena ini tercela dan dosa besar. Kemudian kata Abu Musa, ila man sami'a hatta yantaliqa ma'i ba'dukum ila man sami'a maqalata Rasulullah sallam hina sa'altuhu lakum man ahu fi awwali marrah. Tsumma i'ta'ahu iyaya ba'da dzalika. Kemudian tiba-tiba dia beri, padahal di awalnya dia bersumpah tidak memberi. Harus minta kejelasan kepada Nabi. La tadhunnuna anni haddatsukum syai'an lam yaqulhu. Ini kekhawatiran Musa. Jangan sampai ada yang mengira saya menyampaikan sesuatu yang saya tidak dengar dari Nabi. saya dengar dari nabi lain, saya sampaikan kepada kalian lain. Ya. Untuk meminta kejelasan itu, mari ikut kepada nabi. Tanyakan itu, kronologinya bagaimana? Tanyakan apa yang ucapkan pertama kali dan apa yang ia lakukan setelah itu. Ya. Faqalu li wallahi innaka indana la musaddaq. Kata sahabat-sahabatnya, demi Allah, sesungguhnya engkau di pandangan kami benar-benar orang yang jujur. Tak mungkin kami berprasangka buruk kepadamu, tetapi Abu Musa sudah buka celah agar mereka tidak berprasangka buruk, dan mereka ternyata memang tidak berprasangka buruk kepada nabi. Wala naf'alanna ma ahbabta. Tetapi kalau memang engkau ingin kami datang, maka kami akan pergi bersamamu. Tetapi ketahuilah wahai Abu Musa, engkau di pandangan kami bukanlah orang yang berdusta, bukan orang yang tidak terpercaya. Engkau orang yang kami percayai. Kami benar-benar tahu, yakin bahwasanya apa yang kamu sampaikan itu yang kamu dengar dari nabi. Tetapi kalau kamu memang tetap ingin kami berangkat bersamamu berjumpa nabi, kami siap. Kata mereka. Ini pergaulan yang luar biasa. Ya. Pergaulan yang luar biasa antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaka Abu Musa binafarin minhum, maka berangkatlah Abu Musa dengan sebagian dari mereka, hatta atau alladziina sami'u. Ya, sehingga mereka datang menjumpai orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Musa. Ya. Hatta atau alladziina sami'u qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ahu iyyahu. Dan apa yang ditolak oleh Nabi tadi itu didengar oleh mereka dari orang-orang yang ada di sekitar Nabi ketika Abu Musa datang. Tidak langsung kepada Nabi, tetapi meminta saksi-saksi. Dan ternyata mereka memang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Musa kepada mereka. Ba'da thumma i'ta'ahum ba'du fahaddathuhum bima haddathahum bihi Abu Musa sawa. Dan apa yang mereka dengar dari orang lain yang hadir ketika itu persis dengan yang mereka dengar dari Abu Musa. Inilah tipe-tipe perawi hadis. Di zaman para sahabat Nabi, mereka ingin memberikan kekuatan terhadap riwayat mereka dengan cara demikian. Ma'asal mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di situ yang bisa kita baca dua hadis, tetapi yang kedua cukup panjang dan masih tersisa banyak hadis. Kemungkinan hari ini adalah hari terakhir kita membaca Sahih Muslim, dan besok kita libur, ya, baik dia Ramadan atau tidak, tetapi kita libur dan kita mulai di awal Ramadan dengan membaca kitab yang lain. Insyaallah akan kita umumkan apa kitabnya, sampai sekarang belum ada. Ya, dan insyaallah akan kita cari. Biasanya kita membaca riwayat-riwayat, membaca kitab-kitab hadis. Ya, dan sudah beberapa kitab yang telah kita selesaikan khusus di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita semua. Dan wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hari ini tanggal berapa? 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.